adalah sebuah kata yang bermakna serba takut, mencurigai segala sesuatu di kehidupan ini. Paranoid bisa juga menjadi warna kita. Sebuah gerakan protes saja pun bisa kita sebut sebagai sebuah perlawanan yang berbahaya. Paranoid, mengapa bisa terjadi? Karena sejatinya banyak kekurangan diri. Kita tak siap untuk dikritik karena tak terbiasa untuk otokritik. Sehingga sikap takut berlebihan terus datang silih berganti. Semua dicermati, semua diamati, semua diperlakukan sebagai musuh diri. Semua dicurigai, hidup tak pernah berhenti. Dari kata demi kata, gerakan sana, gerakan sini. Ingin mengancam sana, ingin mengancam ini. Entah apa jadinya kalau hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Sungguh itu sangat tidak menyenangkan. Ketakutan yang berlebihan membuat kita bisa menciptakan berbagai hal-hal dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita tidak menciptakan sebuah kebersamaan, tapi saling curiga satu dengan yang lainnya. Betapa menyedihkannya kalau kita ada bersama tapi tak saling lagi percaya. Hanya karena takut yang berlebihan terus dibangun, sehingga apa yang ada di dalam angan seakan-akan sebuah kenyataan. Tetapi lagi-lagi itulah semangat kita. Karena takut yang berlebihan diangkat ke permukaan, bukan untuk berjaga diri, tapi celakanya untuk mencari simpati. Ya, seakan-akan kita korban. Ah, mengerikan sekali. Tetapi itulah, apapun yang namanya berlebihan memang selalu tak menyenangkan. Takut berlebihan, apalagi karena dia bisa mencipta berbagai hal yang tak ada, seakan-akan ada di kehidupan. Jadi, adalah bijak dalam hari-hari kita jika kita mencermati diri, membangun diri, dan melakukan yang benar dalam tiap hari-hari langkah hidup ini. Maka, sudah pasti tak ada yang perlu ditakutkan, karena Anda dan saya berjalan di kebenaran. Namun, dalam kepalsuan, takut akan selalu datang dan bisa jadi sangat berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.